Sekian lama ku menunggu waktu yang tepat. Ku beranikan untuk mengatakan, sejak pertama kita bertemu di tempat itu, hatiku jatuh kepadamu. Hidupku mewarnai hari-hariku.